بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk duduk di masjid yang mulia ini guna mengkaji beberapa ayat Al-Quranul Karim yang sangat kita perlukan kandungan hukum-hukum dan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Itu terkait dengan pembahasan yang insyaallah taala kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Semoga keberadaan kita semua di masjid yang mulia ini selalu tercatat sebagai amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suatu amalan yang kita selalu ikhlas di dalamnya. Pembahasan kita berkaitan dengan tafsir ayat-ayat hukum yang terkandung di dalam ayat ke-26 hingga ayat ke-37 dari surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah surah yang ke-22 dalam urutan surah-surah Al-Quran. Kita akan mulai menjelaskan dari ayat yang ke-26. Dan inti pembahasan yang ingin kita tekankan dari doro yang insyaallah ta'ala akan berlangsung selama 2 hari ini adalah hukum-hukum yang terkait dengan bulan Dzulhijjah dan ibadah kurban. Iya. Sengaja pada tahun ini kita untuk menyambut bulan Dzulhijjah dengan kajian tafsir ayat-ayat hukum surah Al-Hajj. Agar supaya penanaman hukum-hukum lebih berkesan dan lebih tertanam di dalam jiwa dengan berbagai macam pembahasan. Di tahun-tahun sebelumnya Kadang kita mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari, pembahasan Al-Adhahi. Dan kadang kita kaji Sahih Muslim. Dan di tahun ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita mengkaji dengan tema tafsir ayat-ayat hukum di surah Al-Hajj. Dan insyaallah taala di dalam sela-sela penafsiran hukum-hukum yang akan diuraikan, kita akan melingkup dan menerangkan kebanyakan dari hukum-hukum yang diperlukan di bulan Dzulhijjah secara khusus berkaitan dengan ibadah kurban. Baik. Tentunya penafsiran ayat-ayat ini perlu banyak waktu. Dan insyaallah taala saya akan menerangkan penafsiran ayat dengan metode pertengahan. Tidak terlalu ringkas, tidak pula terlalu panjang. Dan secara global bahwa di dalam menguraikan pembahasan ini, kita secara umum perlu mengetahui terjemahan makna ayat secara global. Kemudian yang kedua, kita perlu terangkan beberapa kalimat yang perlu diterangkan maknanya secara harfiah. Kemudian kita akan tafsirkan ayat dengan tafsir secara global. Kemudian kita akan tafsirkan dengan tafsir secara terperinci. Yang terakhir, kita akan uraikan kandungan-kandungan hukum yang terkandung di dalam ayat. Ini global dari pembahasan yang insyaallah taala kita akan jalani di dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Baik, untuk meringkas waktu, kita akan masuki ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud." Ini ayat yang ke-26. Ya. Dan dalam masalah saya baca 3 ayat atau 4 ayat, kemudian saya akan kembali menguraikan kandungannya secara global. Ayat yang ke-27, wa'addin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al ba'is al faqir ثم ليقضوا تبثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Baik. Ini hingga ayat yang ke-29. Terjemahan makna ayat. Ya. Saya tidak katakan terjemahan Al-Quran, tapi saya katakan terjemahan makna ayat. Karena Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan cuma makna-maknanya. Adapun lafaz, kalimat per kalimat dari Al-Quran, penyebutannya di dalam Al-Quran, ada mukjizat tersendiri yang tidak cocok untuk diganti dengan lafaz yang lainnya. Ya. Karena itu tidak dikatakan terjemahan Al-Quran, tapi dikatakan terjemahan makna Al-Quran. Terjemahan makna ayat 26 hingga 29. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim. makan al-bayt, yaitu di Baitullah. Alla tushrik bi syai'a, dengan mengatakan janganlah engkau berbuat kesyirikan terhadapku dengan suatu apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i sujud, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Wa adzim fin-nasi, dan serukanlah kepada manusia bil haji, untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, dan dengan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Fakulu minha taib liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir, lagi dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nudurahum, kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan-badan mereka. Wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua, yaitu Baitullah, disebut al-Baitul Atiq. Baik, demikian terjemahan makna dari ayat 26 dan 29 ini. Sebelum saya terangkan kalimat per kalimat di dalam ayat, perlu diketahui bahwa surah Al-Hajj oleh sebagian atau kebanyakan ulama dianggap sebagai surah Makkiyah, dan sebagiannya lagi ada yang menganggapnya sebagai surah Madaniyah. Dan yang pertengahan mengatakan bahwa kebanyakan ayatnya adalah Makkiyah dan ada sebagiannya yang Madaniyah. Iya. Dimaklumi bahwa di dalam ilmu tafsir memiliki faedah yang penting membedakan surah ini Makkiyah atau Madaniyah, karena akan memberikan kandungan hukum yang berbeda. Seperti misalnya ayat di surah Al-Hajj ini, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kepada Allah dengan sebenar-benar jihad. Iya. Jihad di sini apa maknanya? Jihad secara fisik atau jihad dengan ketaatan, jihad terhadap jiwa? Iya. Kalau dia katakan surahnya Madaniyah, berarti di sini mungkin jihadnya secara fisik. Karena jihad secara fisik nanti disyariatkan di Madinah, tidak ada syariatnya di Mekah. Tapi kalau dia katakan bahwa surahnya adalah surah Makkiyah, berarti jihad di dalam ayat harus diartikan apa? Jihad dengan lisan, jihad membenahi jiwa, jihad dengan berdakwah di jalan Allah, tidak ada jihad dengan fisik. Sebab di Mekah, fase Mekah tidak ada jihad secara apa? Secara fisik. Ini contoh ya di dalam apa? di dalam mengambil manfaat dari penyebutan para ulama ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Iya. Dan kebanyakan ulama menyebutnya sebagai surah Makkiyah. Iya. Yang mengatakan Madaniyah, mereka menganggapnya surah Madaniyah karena di dalam surah Al-Hajj ini diterangkan tentang kewajiban haji. Dan kewajiban haji itu di Madinah. Nah, itu alasan mereka. Salah satu dari alasan mereka. Tapi yang benarnya bahwa betul memang diterangkan kewajiban haji, tapi arahan kewajiban itu bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan syariat Nabi Ibrahim ini tidak terhapus, karena itu juga menjadi wajib terhadap umat Islam. Jadi kalau diarahkan dengan makna ini, maka tidak bertentangan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Baik. Ini saya singgungnya sebagai pembuka faedah di pelajaran kita ini, bahwa di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, iya, itu ada ketentuan, ada cara memahaminya. Bukan sekadar seorang membaca kemudian dia pahami dengan pemahamannya sendiri, tapi hendaknya dia melihat bagaimana ucapan para ulama ahli tafsir di dalamnya. Sebab ini kita berbicara tentang ayat-ayat Allah, firman Allah. Maka tidak diperbolehkan seseorang berbicara dan menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dalil, dengan ilmu yang jelas. Iya. Baik. Kita periksa dari beberapa sudut pembahasan bahasa yang perlu dijelaskan. Wa id bawwa'na li Ibrahima. Di awal ayat, di ayat ke-26, wa id bawwa'na li Ibrahim. Dan ketika kami berikan tempat kepada Nabi Ibrahim. Iya. Bawa'na tadi tempatkan. Iya. Itu maknanya secara bahasa. Dan sebagian ulama ada yang mengartikan bawa'na di sini bermakna kami jadikan, bermakna ja'alna. Ini karena ada alif lam di, karena ada lam di situ ya, bawa'na li Ibrahim, ada li Ibrahim. Kalau bawa'na dia perlu dua maf'ul. Ya. Bagi yang mengartikan bawa'na seperti arti asalnya, lamnya di sini dianggap tambahan. Karena harus ada dua maf'ul bagi bawa'na. Dan bagi yang mengartikannya sebagai ja'alna, lam di sini ya, atau bawa'na ditatmin, dimasukkan padanya makna ja'alna, terkandung di dalamnya makna ja'alna. Sebab itu ada lam setelahnya. Nah, ini berpengaruh ya di dalam mengartikan. Ya. Dibangun di atas dua apa makna tersebut. Jadi bisa diartikan, kalau saya globalkan, itu tadi pemaparannya ya, kenapa bisa diartikan seperti itu. Jadi bisa diartikan ketika kami tempatkan, dan bisa diartikan ketika kami jadikan untuk Nabi Ibrahim. Iya. Wa'id bawa'na, ketika kami jadikan, ingatlah ketika kami jadikan untuk Nabi Ibrahim, kami tetapkan tempatnya, makan al-bait, tempat Ka'bah. Iya. Jadi pembangunan Ka'bah ini ditentukan tempatnya. Ditentukan tempatnya. Bukan dari ijtihad Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah yang menentukannya. Allah yang menentukannya. Alla tusyrik bi syai'a. Jangan engkau berbuat kesyirikan kepadaku suatu apapun. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Litta'ifina, bagi orang yang bertawaf. Ya, tawaf dimaklum ya. Ibadah ya hanya terkait dengan Ka'bah saja. Karena tidak ada syariat tawaf selain dari Ka'bah. Wal qa'imin, dan orang-orang yang melakukan salat. Itu dia salat menghadap ke Ka'bah. Wal ruk'i sujud, dan orang yang rukuk dan sujud di sekitarnya. Iya. Wa adzin fin nasi. Wa adzin, dan adankan kepada manusia. Adzan di sini bermakna secara bahasa itu adzan bermakna al-i'lam. Bermakna pengumuman. Umumkan kepada manusia. Iya. Bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijala, maka manusia itu akan datang kepadamu. Ya, rijala, rijalan maksudnya berjalan kaki. Ya, jama dari rajil. Rijal jama dari rajil, berjalan kaki. Sama dengan tajir, jamaknya tijar. Bisa juga dijamak tujar, tapi bisa dijamak tijar. Iya. Yaitu karijalan, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan terhadap setiap dhamir. Ya, dhamir ini penggunaan untuk siapa yang datang. Penggunaan ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan, dhamir. Karena itu di jama' di sini, ala kulli dhamirin, terhadap setiap dhamir, siapa saja yang datang, laki-laki maupun perempuan. Ya. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, ala kulli dhamir, laki-laki maupun perempuan. Dhamir yang mereka ini apa? Datang berkendaraan. Ya, kalau dikatakan dhamir artinya dia menunggangi unta, untanya yang sudah kurus karena sudah capek dalam perjalanan sehingga menjadi kurus. Iya. Ya'tina min kulli fajjin amir. Setiap dhamir datang min kulli fajjin amir, dari setiap sudut, setiap penjuru amir yang jauh. Iya. Baik, jadi amir bermana ba'id, bermana yang jauh. Yang ditafsirkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manafi'a lahum, berbagai manfaat untuk mereka. Iya, kata manfaat di sini umum ya. Manfaat dunia maupun manfaat apa? Manfaat akhirat. Iya. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut, berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Pada hari-hari yang telah dimaklumi. fi ayyamin, sini hari ya, disebut hari. Ya. Dan akan datang nanti pendalilan orang-orang Malikiyah bahwa menyembelih itu hanya di siang hari saja. Karena di ayat digunakan kata ayyam, tidak digunakan kata layali, malam. Tapi yang benarnya bahwa penyembelian boleh di siang hari, boleh di malam hari. Karena kadang kata ayyam itu digunakan juga bermakna malam. Hari, maksudnya hari bersama malamnya. Bukan harinya saja, tapi hari bersama apa? Malamnya. Baik, ini yang insya Allah akan kita lebih detailkan pada tempatnya nanti. Kemudian di kelanjutan ayat, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Maka makanlah darinya. Perintah untuk makan dari sembelihan itu. Wa at'imu al-ba'is al-faqir. Dan beri makanlah kepada al-ba'is. Al-ba'is ini artinya alladhi asabahu bu'sun. Artinya adalah orang yang ditimpa kesusahan yang sangat menyusahkannya. Saya tadi terjemahkan orang yang sengsara. Ya, bahasa kesusahan yang sangat menyusahkannya. Al-ba'is. Al-faqir ini adalah orang yang perlu. Orang yang memiliki keperluan. Iya. Dia memiliki keperluan hidup, tapi dari penghasilannya tidak mencukupinya. Itu dinamakan fakir. Baik. Dan ada perbedaan antara fakir dengan miskin. Banyak diuraikan oleh para ulama di pembahasan zakat. Sebab penerima zakat disebut dua, ada fakir dan ada miskin. Namun di sini digunakan kata fakir saja sendiri. Kalau digunakan kata fakir saja berarti miskin masih juga di dalamnya. Diterjemahkan globalnya, orang yang penghasilannya tidak mencukupinya. Tapi kalau di pembahasan zakat memang dibedakan. Kalau seorang penghasilannya ya tidak mencukupi 1/2 dari keperluan hidupnya, itu dikatakan fakir. Tidak punya penghasilan sama sekali, atau ada penghasilan tapi sedikit, tidak mencukupi 1/2, itu fakir. Iya. Kalau penghasilannya lebih dari 1/2, tapi belum cukup juga, itu namanya apa? Itu namanya miskin. Jadi pembahasan zakat ya. Jadi kalau seorang keperluan hidupnya, dia bersama keluarganya dalam sebulan 3 juta misalnya, kalau penghasilannya hanya 1 juta saja, berarti ini orang disebut apa? Fakir atau miskin? Disebut fakir. Tapi kalau dia penghasilannya 2 juta, ini orang disebut apa? Disebut miskin. Sebab 2 juta belum mencukupi 3 juta dari keperluannya. Jelas ya? Nah, ini kalau disebut bersamaan, tapi di sini tidak disebut bersamaan. Kalau tidak disebut bersamaan berarti fakir, maknanya sama dengan apa? Sama dengan miskin. Iya. Tsumma liqdu tafasahum. Kemudian kelanjutan ayat. Kemudian hendaknya mereka menghilangkan tafasahum. Iya, tafas ini kotoran ya. Iya. Yang berada pada mereka. Nah, dan yang dimaksudkan di sini kuku yang panjang misalnya, atau rambut, dia hilangkan rambutnya, dia cabut bulu ketiaknya, semuanya masuk dalam tafas. Waliyufu nudurahum, dan hendaknya mereka memenuhi nadar-nadarnya. Jadi kalau mereka bernadar dengan nadar ketaatan, haji, kurban, ya, maupun selainnya, hendaknya dia tunaikan nadarnya, dia penuhi nadar. وَلْيَطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, dan hendaknya mereka tawaf di bait al-atiq. Ya, al-bait al-atiq yang dimaksudkan Ka'bah. Yang dimaksudkan adalah Ka'bah. Dan tawaf yang dimaksud di sini, ya, di kebanyakan ahli tafsir maksudnya adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang merupakan salah satu dari inti kegiatan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada yang mengatakan bahwa yang diinginkan dengannya tawaf wada, tapi pendapat yang pertama lebih kuat. Al-atiq itu artinya rumah yang sudah sangat lama sekali. Sebab Ka'bah ini dia adalah rumah. Ya. Masjid yang paling pertama diletakkan, paling pertama ada di atas muka bumi. Sebagaimana yang akan kita perinci nanti. Baik. Selesai ya beberapa penjelasan makna secara bahasa dari ayat ini. Iya. Jadi tafsir global dari ayat-ayat ini, ayat 26 hingga 29, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa id, dan ingatlah. Iya. Kalau ada id itu dalam Al-Qur'an itu pasti diterjemahkan selalu ada kalimat ingatlah, sebab id itu penjelasan sesuatu yang sudah berlalu. Iya. Dan ingatlah ketika kami tentukan, kami letakkan tempat yang sudah ditentukan, makan al-bait sebagai tempat Ka'bah itu. Iya. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Allah telah letakkan, tentukan untuk Nabi Ibrahim tempat Ka'bah. Dan Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Alla tusyrik bi syai'a." Janganlah engkau berbuat kesyirikan terhadapku dengan suatu apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina, dan sucikanlah rumahku. Perintah untuk mensucikannya. Ya. Pensucian dari segala hal yang mengotori Ka'bah itu. Nah, hal yang paling mengotorinya adalah perbuatan kesyirikan. Karena itu di kelanjutan ayat-ayat yang akan datang nanti diterangkan dan diperingatkan akan bahaya kesyirikan. Demikian pula disucikan dari perbuatan dosa dan maksiat. Iya. Dan disucikan dari najis-najis. Ya, jadi secara umum ini makna mensucikan. Mensucikan dari segala hal. Apakah dari najis hakiki ataupun najis fisik. Najis yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akhlak, dengan kemaksiatan dan selainnya. Nah. Tahhir baitiya. Sucikanlah rumahku. Ka'bah disebut rumah Allah. Ini menunjukkan keutamaannya. Lit-ta'ifina, bagi orang yang tawaf. Wal-qa'imina, orang yang salat menghadap ke Ka'bah. Iya. War-ruk'i sujud, dan orang yang rukuk dan sujud. Orang yang rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini bagian dari salat ya. Hanya disebutkan penyebutan rukuk dan sujud. Salat ini dua inti gerakan di dalam ibadah salat. Wa adzin finnasi bil hajji yatuka rijala. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia. Iya. Mengumumkan kepada manusia tentang kewajiban haji. Bahwa manusia punya kewajiban untuk datang ke Ka'bah menunaikan ibadah haji. Ya, dan akan kita terangkan nanti di penafsiran terperinci bagaimana cara Nabi Ibrahim mengumumkannya. Ya'tu karijala, kalau sudah diumumkan maka akan datang mereka dengan berbagai cara. Ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang datang dengan berkendaraan. Min kulli fajjin amir, datang dari berbagai penjuru yang jauh. Ya. Yashhadu manafi'alahum. Kemudian Allah terangkan Apa faedahnya? Apa manfaat yang didapatkan dari berhaji itu? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Ya, menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji, ya, hari-hari dimaklumi. Dan ini insyaallah akan kita rinci nanti. Alama razaqahum min bahimatil an'am, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, berupa hewan ternak. Iya. Perintah untuk mengingat nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi ketika menyembelih hewan-hewan ternak. Kalau mereka sudah menyembelih hewan ternak itu, maka Allah terangkan bagaimana pemanfaatan dagingnya. Fakulu minha, makanlah dari dagingnya. Wa athi'imul ba'isal faqir, dan beri makan pula kepada orang yang ba'is, sengsara, dan orang yang fakir. Thumma liyaqdu tafasahum, kemudian hendaknya mereka, iya, kemudian hendaknya mereka membersihkan, menghilangkan kotoran-kotoran mereka. Iya. Apakah itu berupa kuku yang panjang, ya, atau berupa rambut yang harus dihilangkan dari rambut ketiak, rambut kemaluan, atau dia mencukur dari rambutnya yang panjang. Kalau dia gundul itu lebih afdal bagi laki-laki. Iya. Wal yufu nudurahum, dan kalau mereka ada nadar, hendaknya mereka tepati nadarnya. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di al-bait al-atiq, di Ka'bah. Baik. Ini sudah tiga pembahasan. Insyaallah taala dengan hal ini kita sudah bisa memahami makna ayat-ayat ini secara global. Iya. Kemudian pembahasan inti di dalam ayat 26 hingga 29 ini adalah penafsiran dari ayat secara terperinci dan kandungan pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalamnya. Ya. Saya akan uraikan dulu semua pembahasan yang ada di dalam ayat, dan nanti insyaallah taala ketika selesai saya akan simpulkan kandungan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat. Iya. Baik. Nah, ayat ke-26 hingga ke-29 ini kaitannya dengan ayat sebelumnya jelas, ya, karena kalau kita lihat ayat sebelumnya itu berkaitan dengan penjelasan sikap kaum musyrikin terhadap Masjidil Haram. Iya, kaum musyrikin itu menyangka bahwa diri mereka membersihkan Masjidil Haram, tapi sebenarnya mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kedudukan Masjidil Haram ini. Iya. Kedudukan Masjidil Haram, dan menerangkan serta mencela perbuatan kaum musyrikin yang menghalangi manusia dari Masjidil Haram, melakukan ilhad di Masjidil Haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahim, ketika kami telah siapkan tempat untuk Nabi Ibrahim, kami jadikan untuk Nabi Ibrahim makanal bait, tempat tertentu untuk Ka'bah itu. Iya. Dikatakan di sini tempat tertentu Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Beliau yang membangun Ka'bah. Ya. Beliau membangun Ka'bah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepadanya tempatnya. Tunjukkan kepadanya tempat membangunnya. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah ini, ya, di dalam pembangunannya, semuanya adalah dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berasal dari kemauan dan ijtihad Nabi Ibrahim sendiri. Allah telah terangkan tempatnya. Dan ketika Allah terangkan tempat Ka'bah itu kepada Nabi Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, ya, apa yang seharusnya dilakukan di Ka'bah tersebut. Allah tushrik bi syai'a, jangan kamu berbuat kesyirikan terhadapku dengan suatu apapun. Wa tahkir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang datang tawaf, orang-orang yang melakukan salat, ya, dan orang-orang yang rukuk lagi sujud. Nah, jadi tampak sekali dari ayat ini celaan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan, kaum musyrikin. Allah terangkan bahwa Ka'bah ini dari awal kali dibangunnya memang dibangun untuk mentauhidkan Allah. Dibangun untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah semata, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka harusnya hal ini menjadi pelajaran bagi kaum musyrikin untuk meninggalkan berbagai kesyirikan yang mereka lakukan di Ka'bah waktu itu. Ya. Dan untuk memuliakan Al-Masjidil Haram. Nah. Maka terdapat di dalam ayat ini yang pertama keutamaan Al-Ka'bah, Baitullahil Haram, Al-Baitul Atiq. Ini dari penamaan-penamaan Ka'bah. Iya. Dan di sini Allah sandarkan kepadanya baiti. Ya. Wa tahhir baitiya, sucikan rumahku. Sebut rumah Allah. Dia disandarkan kepada Allah menunjukkan apa? Pengagungan terhadap Ka'bah ini. Sama dengan unta yang menjadi mukjizat Nabi siapa? Nabi Shalih alaihi salam. Dikatakan naqat Allah, unta Allah, disandarkan kepada Allah penyandaran apa? Pengagungan. Iya. Karena unta itu tidak boleh diganggu. Ada waktu minum tersendirinya. Ya, kapan dia dibunuh, maka akan turun malapetaka untuk kaum Nabi Shalih. Karena mereka sendiri yang minta ditunjukkan tanda kebesaran Allah. Telah datang kepada mereka tanda kebesaran Allah. Ya, ternyata kaum Nabi Shalih membunuh unta tersebut. Maka turunlah azab yang menghancurkan mereka. Ya. Demikian pula Ka'bah ini, dia adalah rumah Allah. Allah yang menjaganya. Dimaklumi kisah Ashabul Fil. Ya. Yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah, kisah Abraha dan pasukannya yang ingin memerangi Ka'bah. Dan dimaklumi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Menjaga Ka'bah tersebut. Dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ayat ini juga terdapat di dalamnya dalil bahwa yang paling pertama membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Sebagaimana telah syah di dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awal? Masjid apakah yang paling pertama diletakkan, dibangun?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-Masjidul Haram." Masjidul Haram, itu Ka'bah. "Qultu thumma ay?" Kata Abu Dzar, "Setelah itu masjid apa ya Rasulullah?" Kata beliau, "Baitul Maqdis." Yang kedua adalah Baitul Maqdis. "Qultu kam bainahuma?" Kata Abu Dzar, "Berapa jarak pembangunan antara keduanya?" "Qala 40 sanatan." Maka Nabi menjawab, 40 tahun jaraknya antara keduanya. Iya. Dari sisi keutamaan Masjid Al-Haram paling utama di atas seluruh masjid yang lainnya. Tiga masjid memiliki keutamaan. Iya. Yang lebih utama di atas seluruh masjid yang lainnya. Masjid Al-Haram yang pertama, setelah itu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Masjid Al-Haram, siapa yang sholat satu kali sholat di dalamnya, sama seperti dia sholat 1000 sholat di tempat yang lainnya. 100,000 sholat di tempat yang lainnya. Itu kalau Masjid Al-Haram. Kalau Masjid Nabawi, satu kali sholat di dalamnya sama dengan 1000 sholat di tempat lain. Kecuali Masjid Al-Haram. Kalau di Baitul Maqdis, itu sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lainnya. Nah. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan lil alamin. Iya. Sesungguhnya awal rumah, sudah jelas disebut awal rumah ya. Sesungguhnya awal rumah yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Mekah, yang berberkah untuk seluruh alam. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Padanya ada tanda-tanda yang sangat jelas, ayat-ayat yang sangat jelas. Padanya ada maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Siapa yang masuk ke sana, maka dia akan aman. Nah, siapa yang masuk ke Mekah, dia akan aman. Mekah ini kota yang sudah dijamin keamanannya oleh Allah hingga hari kiamat. Iya. Karena itu Dajjal tidak keluar membuat prahara. Tapi mereka tidak bisa mendekati kota Mekah. Tidak pula bisa mendekati kota Madinah. Nah. Dan Allah firman, "Wa ahidana ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Dan ketika kami ambil janji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, hendaknya kalian berdua mensucikan rumahku, sucikan Ka'bah, lit-ta'ifin bagi orang yang tawaf, wal-'akifin bagi orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud dan bagi orang yang ruku' lagi sujud. Iya. Baik. Allah tushrik bi syai'a. Janganlah engkau berbuat kesyirikan terhadapku sama sekali. Ya. Terdapat larangan untuk berbuat kesyirikan. Dan setelah itu diterangkan kewajiban mensucikan Ka'bah. Artinya kewajiban untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah yang agung seperti ini, bahkan merupakan inti dari seluruh ibadah, seorang hendaknya memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan ini ditekankan di awal pembahasan. Akan disebut nanti ibadah haji berkaitan dengan Ka'bah, disebut ibadah tawaf, ibadah salat ya sebelumnya. Kemudian diterangkan ibadah berkurban. Ini semuanya ibadah-ibadah perlu keikhlasan di dalamnya. Ibadah-ibadah yang memang untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Ibadah-ibadah yang memang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Maka ini penekanan-penekanan di dalam ayat hendaknya diperhatikan. Hendaknya dicermati. Seorang subhanallah kadang dia masuk di musim-musim ibadah. Dia masuk di bulan Dzulhijjah, masuk di bulan Ramadan, masuk di musim haji. Kadang hanya terbawa dengan tabiat manusia. Oh, lihat orang ramai bergembira, dia ikut bergembira. Ya. Lihat orang-orang berpuasa, dia ikut berpuasa. Orang haji, oh pada daftar haji, dia juga ikut daftar haji. Kalaupun ada dari gambaran-gambaran, oh ini memang wajib puasa, wajib haji. Tapi inti-inti ibadah yang terkandung di dalam ibadah tersebut, inti-inti penghambaan yang harusnya dicermati dalam ibadah, banyak dilalaikan. Dan ini kekeliruan yang sangat besar. Kekeliruan yang sangat besar. Iya. Bahkan yang harus diperhatikan adalah pokok memurnikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Syirik yang nampak maupun tidak nampak. Dalam bentuk ruku, sujud ataupun dalam bentuk riya di dalam diri. Ini semuanya harus dibersihkan dari diri dalam setiap ibadah. Dan inilah yang mengagungkan ibadah itu. Inilah yang mengagungkan ibadah tersebut. Karena itu sebagian as-salaf berkata, diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubarak dari Bilal bin Sa'ad, beliau berkata, "Rubba amalin saghir tukabbirhu an-niyyah. Wa rubba amalin kabir tusaghirhu an-niyyah." Kadang ada amalan kecil, tapi amalan kecil ini menjadi besar karena niatnya. Iya. Ada amalan besar. Kadang ada amalan besar, tapi menjadi kecil karena niatnya. Dan dalam semua ibadah. Ada orang Masya Allah sholat puasanya, banyak puasanya. Tapi yang banyak ini sedikit nilainya karena keikhlasannya. Karena ketulusan ibadahnya. Karena niatnya yang sedikit. Ada orang mungkin puasanya terlalu banyak. Tapi karena niatnya yang baik, menjadi lebih besar. Iya. Ini semua ibadah, sama berkurban. Mungkin ada yang berkurban unta. Untuk dirinya dia beli satu ekor sapi. Iya. Kadang yang berkurban kambing, lebih besar pahalanya daripada yang berkurban apa? Berkurban sapi. Yang membedakannya apa? Pada niatnya. Jelas ya? Karena itu perhatikan. Dari mana-mana ibadah ini, keharusan untuk memperbaiki niat. Iya. Demikian pula seorang ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan penuh keutamaan. Iya. Maka hendaknya dia giatkan dirinya dengan nilai-nilai ibadah dalam bulan tersebut. Ya, dia posisikan dirinya sebagai hamba yang memang betul-betul merupakan hamba murni hanya untuk Allah. Ya. Dan ini kalau dia renungi di dalam pelaksanaan setiap ibadah, ini kaidah dasar dan sangat penting sekali membantunya untuk sempurna di dalam melaksanakan ibadah. Ya, dan meraih pahala yang sangat besar di dalam ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini disyaratkan di dalam ayat. Allah tusyrik bi syai'a. Jangan engkau berbuat kesyirikan kepada aku dengan suatu apapun. وطهر بيتي للطائفين والآكفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Dan sucikanlah rumahku, sucikanlah Ka'bah. Ya, kalimat mensucikan saya sudah sebutkan tadi ya. Kesimpulannya, mensucikan Ka'bah dari dua hal. Ya, yang pertama mensucikannya dari najis-najis hissiyah. Apakah itu najis hissiyah? Najis yang merupakan najis hakikat secara fisik kelihatan. Ya, kotoran yang merupakan najis. Kita tahu najis ya. Kotoran manusia, kencing manusia. Itu najis. Dibersihkan Ka'bah dari yang seperti itu. Dan yang kedua adalah mensucikannya dari najis maknawi. Dari najis maknawi. Iya. Dan ini lebih penting lagi. Membersihkannya dari kesyirikan. Dari berhala-berhala. Dari patung-patung. Iya. Membersihkannya dari perbuatan dosa-dosa. Nah, ini harus diperhatikan. Tambahnya dari kaum muslimin, ketika menunaikan, mendatangi Ka'bah ini, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, mengambil gambar-gambar, foto-foto, ya. Dan selainnya dari hal-hal yang biasa kita saksikan. Ini contoh dari kemaksiatan ya, kalau perbuatan kesyirikan. Na'udzubillah, kadang sebagian orang ada yang berdoa menghadapnya ke Ka'bah. Tapi dia mintanya kepada Habib Fulan dan Habib Fulan. Ya. Dan ada sebagian orang lagi dengan ritual-ritual bid'ah di sekitar Ka'bah. Dan ini semuanya ya, bukan bentuk mensucikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perhatikan makna wa tahhir baiti. Ini bahasa yang sangat agung ya. Sucikan rumah Allah. Ya, terdapat di dalamnya makna mensucikannya, benar-benar mensucikannya, dan terdapat di dalamnya makna mengagungkannya. Watakhir baiti lit-ta'ifina, bagi orang yang tawaf. Ya, tawaf dimaklumi yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan tawaf. Iya. Dan tawaf ini dari ibadah yang sangat khusus untuk Ka'bah. Berkaitan dengan Ka'bah saja. Afwan, dia dari ibadah khusus berkaitan dengan Ka'bah. Iya. Yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada tawaf di potongan manapun di atas bumi ini kecuali di mana? Di Ka'bah saja. Ya. Karena itu siapa yang melakukan tawaf di selain Ka'bah, maka ini jelas bahwa itu adalah ibadah yang bid'ah dan kadang merupakan kesyirikan. Ya, karena itu tidak benar ya ada tawaf di kuburan. Ya. Di Sulawesi sini kadang ada orang-orang jahil yang tawaf di mana? Di gunung Pembakaran sana. Hah? Dan selainnya dari hal-hal yang biasa kita saksikan. Sebab tawaf ini memang ibadah khusus berkaitan dengan Ka'bah saya. Ibadah khusus kepada Allah terkait dengan apa? Terkait dengan Ka'bah. wal qa'imin, dan orang yang berdiri melakukan salat, melakukan ibadah. Iya. Dia berdiri qa'im melakukan salat, atau qa'im bisa bermakna berdiri berdoa kepada Allah. Iya. Sebab di Ka'bah ada syariat seorang itu berdoa. Iya. Antara Hajar Aswad dan pintu disebut multazam. Dan syariat berdoa itu dengan berdiri. Ya, karena itu qa'imin di sini boleh berdiri salat dan boleh berdiri apa? Berdoa. Nah, dan di pelaksanaan haji ada tempat-tempat berdiri berdoa, disyariatkan berdiri berdoa. Warruka'i sujud, dan orang yang rukuk lagi sujud. Sebut rukuk dan sujud, dan ini bagian dari orang yang melakukan salat. Iya. Nah. Baik. Dia melakukan salat. Tawaf dan salat. Yang maksudnya di sini salat bukan salat di dalam Ka'bah, tapi salat menghadap ke Ka'bah. Karena itulah syariat salat. Ya, kalau salat wajib sepakat para ulama tidak syah salat wajib di dalam Ka'bah. Tapi kalau salat sunnah apakah syah atau tidak? Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Tapi salat adalah menghadap ke Ka'bah. Dan di segala keadaan seorang salatnya menghadap ke mana? Menghadap ke Ka'bah. Kecuali kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, misalnya kalau kiblat tidak jelas, di tengah malam gelap gulita, dia tidak tahu di mana arah, tidak ada bintang. Ya. Sini tidak ada masalah ya. Dia salat dengan ijtihadnya. Atau di kondisi perang, atau di kondisi dia melakukan salat sunnah di perjalanan. Ya, ini memang diperkecualikan, kondisi-kondisi yang diperkecualikan. Baik. Allah sebut di sini dari pokok-pokok. Ya. Merupakan rukun salat, berdiri, ruku, sujud. Hah? Ini semuanya adalah pokok dari salat. Iya. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan wa adzin fin nasi bil haji, dan umumkan kepada manusia. Umumkan kepada manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ya, Allah perintah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini perintah kepada Nabi Ibrahim ya. Iya. Alaihi salam, untuk mengumumkan kepada manusia. Dan ini yang paling zahir di dalam makna ayat. Walaupun ada sebagian yang mengartikan ini perintah kepada Nabi Muhammad mengumumkan tentang kewajiban haji. Iya. Dan dalil kewajiban haji dimaklumi, banyak dalilnya ya. Iya. Di antaranya adalah ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah bagi Allah memiliki kewajiban terhadap manusia, menetapkan kewajiban terhadap manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan, punya jalan ke sana. Ya. Dan di antara dalil tentang wajibnya haji adalah ayat ini. Tapi ini bukan perintah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya saja syariat Nabi Ibrahim ini tidak terhapus hukumnya. Dan Allah telah memerintah Nabi Muhammad dan umatnya di dalam firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, dan di dalam ayat ini Allah perintah, wa addin finnas, umumkan di tengah manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, serukan kepada manusia, ajak mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Ka'bah, ke rumah yang Allah perintah kepadamu supaya engkau membangun rumah itu, wahai Nabi Ibrahim. Ya. Nah, maka disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah ini, mengumumkan kepada manusia supaya menunaikan haji, Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, bagaimana saya menyampaikan kepada manusia sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka semuanya? Iya. Maka Allah berfirman, umumkan dan kami akan menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim pun berdiri di makam. Kita yang disebut makam Ibrahim, tempat berdiri beliau. Iya. Dan ada yang berkata berdiri di atas batu. Ada yang berkata beliau berdiri di atas Safa. Dan ada yang berkata berdiri di atas gunung Abi Qubais. Dan Nabi Ibrahim menyerukan, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju. Nabi Ibrahim umumkan, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah, sungguhnya Rabb kalian telah menjadikan sebuah rumah, yaitu Ka'bah, maka berhajilah kalian kepadanya. Maka disebutkan setelah Nabi Ibrahim umumkan bahwa gunung-gunung pun ya merendah, sehingga suara Nabi Ibrahim itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya. Dan beliau memperdengarkan ya hal tersebut kepada semuanya. Ya. Dan disebutkan bahwa semuanya menjawab Nabi Ibrahim, ya, dari batu, pepohonan, dan siapa yang Allah wajibkan untuknya haji, mereka semuanya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini kesimpulan riwayat-riwayat, ya. Tidak ada hadis yang tegas di sini. Hanya saja Ibnu Katsir mengatakan ini kesimpulan riwayat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan selainnya dari para as-salaf. Baik. Sebenarnya bahwa riwayat ini tidak ada hadis tegas ya di dalamnya. Hanya saja ini penggambaran. Bagaimana? Makna Nabi Ibrahim diperintah mengumumkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji itu. Iya. Mengumumkan ibadah haji itu kepada manusia. Nah, dari ayat semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia selalu berhasrat ke pada Mekah ini. Ya. Dan dimaklumi bahwa Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Tidak seorang pun dari umat Islam kecuali dia selalu dan terus-menerus merindukan, ingin melihat Ka'bah, ingin tawaf. Ya, bahkan orang-orang yang sudah haji, orang-orang yang sudah melakukan umrah, masih saja ingin selalu melihatnya. Nah, ini pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Wa addin fin nasi ya'tuka rijala, dan umumkanlah kepada manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji, ya'tuka rijala, mereka akan datang kepada engkau, ya, dalam keadaan berjalan kaki. Nah, sini dikatakan datang kepada engkau, ya'tuka, kanya kepada siapa ini? Hah? Nabi Ibrahim. Orang ke Ka'bah untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim atau untuk Ka'bah? Ya, untuk Ka'bah kan? Tapi kenapa disebut di dalam ayat datang kepada engkau? Nah, ini memberikan kepada kita dua pelajaran kalimat ini. Kalimat ini yang pertama menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemuliaan untuk beliau. Karena beliau yang mengumumkan. Ya. Maka Allah muliakan. Seakan-akan orang yang datang itu ke Ka'bah dibahasakan ya'tuka datang kepadamu. Ini pemuliaan untuk beliau. Dan faedah yang kedua, ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa siapa yang menjadi contoh kebaikan untuk manusia, ya, menjadi panutan manusia, maka dia akan mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang mencontoh perbuatannya. Dari orang-orang yang mencontoh perbuatannya. Karena Nabi Ibrahim, beliau mengajak untuk melakukan ibadah haji. Ya. Karena beliau yang mengajak, maka siapa saja yang datang untuk melakukan ibadah tersebut, Nabi Ibrahim juga dapat apa? Pahala darinya. Sebab beliau yang apa? Mengajak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, "Man sanna fil Islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Ya. Tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Ya. Si A misalnya memberi contoh, diikuti oleh si B, si C, ya, dan si D. Tiga orang yang mengikutinya. Maka tiap kali si B, si C, dan si D melakukan hal tersebut, maka si A dapat pahalanya. Sebab dia memberi apa? Memberi contohnya. Ya. Dan inilah keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini termasuk keutamaan di dalam agama kita, agama Islam. Dan terdapat di dalamnya anjuran. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan terdapat di dalamnya keutamaan. Berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberikan petunjuk kepada satu orang disebabkan karena kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan orang Arab. Kalau diterjemah bebas haditsnya, itu lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Satu orang dapat hidayah, kamu yang menjadi sebab. Iya. Dia menjadi sebab. Dan di dalam hadits Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, ini untungnya keuntungan, tidak ada modalnya. Modalnya cuma apa? Mengajak saja, menunjukkan saja. Ya, tapi dia dapat keuntungan. Ya, dan jarang-jarang ada yang seperti ini, ya. Ya. Dan ini termasuk anugerah dan kebaikan untuk umat Islam. Karena itu diperhatikan, hadirin sekalian, akan pentingnya seorang itu menjadi panutan di dalam kebaikan. Menjadi panutan di dalam kebaikan. Menjadi kunci di dalam kebaikan. Ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Sebaliknya, jangan sekali-sekali menjadi contoh di dalam kejelekan. Ya. Sebab contoh dalam kejelekan juga, dia akan mewarisi dosa orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Nah, karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa setiap kali ada manusia yang membunuh, maka anak Adam yang pertama pasti dapat dosanya juga. Kenapa? Sebab dia yang pertama kali memberi contoh membunuh. Ya, siapa yang pernah kenal membunuh? Kan tidak ada. Contoh membunuh dikenal dari siapa? Anak Adam yang pertama itu. Iya. Tiap kali ada yang membunuh setelahnya, dia juga dapat dosa darinya. Dapat dosa darinya. Karena itu jadilah panutan yang baik. Ya. Ajaklah manusia kepada hal yang baik. Nah, termasuk kita di masa ini, di masa banyak kemudahan ya. Kalau seorang memanfaatkan kemudahan tersebut untuk berbuat baik, insyaallah baik juga yang dia dapatkan. Ya. Walaupun yang kita saksikan kebanyakan dari kemudahan itu digunakan oleh manusia pada hal yang tidak baik. Pada hal yang tidak baik. Iya. Jangankan orang yang tidak belajar, orang yang kadang saja menuntut ilmu menggunakan fasilitas-fasilitas kekinian untuk hal yang tidak baik. Iya. Dan banyak cara syaitan menyesatkan. Oh, dikatakan ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari dakwah. Oh, ini bagian dari membantah ahlul bidah. Sebenarnya tidak, itu gosip saja yang dia lakukan. Itu ghibah, namimah dalam timbangan syariat. Ya. Seorang harus pandai membedakan yang mana yang merupakan ketaatan dan mana yang bukan merupakan ketaatan. Ya. Dan disinilah pentingnya seorang hamba untuk mengikhlaskan niatnya. Kemudian yang kedua mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala perbuatannya. Iya. Yaitu kari jalan. Kita kembali ke ayat wa'adzim finnasi bil haji. Umumkan di tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji, yaitu kari jala. Mereka akan datang kepadamu rijalan dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin aniq. Dan mereka akan datang juga dengan berkendaraan unta. Dhamir, untanya sudah kurus ya, karena jauhnya. Iya. Sudah unta kalau sudah dipakai jalan jauh diberi makan, istirahat. Tapi namanya orang perjalanan, iya. Pasti memberikan pengaruh. Maka disebut di sini dhamir. Ya. Ini penggunaan kebanyakan ya. Ya mungkin saja ada sebagian unta di perjalanan malah semakin gemuk. Ya, itu mungkin ya. Tapi ini penggunaan kebanyakan. Dan ini di masa dahulu, sekarang subhanallah. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Dulu orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari Indonesia ini, kalau ingin berangkat haji, itu sudah perpisahan, seakan-akan sudah tidak kembali lagi. Itu dulu. Ya. Karena sulitnya jalan menuju ke sana. Bayangkan, dia harus melewati berapa negeri. Ya. Untuk sampai ke sana. Tunggu. Memperhitungkan arah angin. Kondisi cuaca. Berapa lama waktu yang disampaikan untuk sampai ke mana? Untuk tiba ke mana? Ke Ka'bah. Belum lagi berbagai rintangan dari sisi keamanan di masa itu. Ya. Dan ini sebenarnya perlu kita renungi di masa sekarang ini. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang ini subhanallah seorang ya dulu jangan hitung kayak dulu orang berangkat berbulan-bulan. Ya. Sekarang dalam hitungan beberapa jam saja. Ya. 8 jam sampai 10 jam sudah sampai di tempat tujuan. Iya. Di tempat tujuan. Itu pun cuma duduk saja. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jelas ya? Tapi bersama dengan kemudahan-kemudahan tersebut, ternyata masih ada juga orang yang malas-malasan di dalam ibadah. Iya. Bersama dengan kemudahan-kemudahan tersebut, ada juga syaitan-syaitan yang memanfaatkan kemudahan tersebut untuk maksiat dan untuk melakukan dosa. Iya. Jelas ya? Nah ini banyak terjadi. Ya pelaksanaan ibadah haji ini bagus ya. Cuman untuk masalah perjalanannya, ya. Kemudian untuk memfasilitasi perjalanan ya, mulai muncul dari orang-orang yang niatnya tadi niatnya untuk bisnis Tapi secara tidak langsung menjatuhkan manusia ke dalam dosa, bahkan menghalangi orang lain. Itulah tadi saya bahasakan ada sebagian syaitan-syaitan yang kayak begini modelnya. Ya. Nah, yang jelas bahwa kemudahan Allah berikan. Ya. Dan ini dari nikmat yang hendaknya kita syukuri. Di dalam ayat ini terdapat penegasan bahwa untuk melakukan ibadah haji, soleh seseorang boleh melakukannya dengan berjalan kaki dan boleh menuju ke Ka'bah dengan berkendaraan. Dua-duanya diperbolehkan. Sebab di sini disebutkan berjalan kaki dan berkendaraan. Dua hal yang disebutkan. Jelas ya? Dua hal yang disebutkan. Tapi ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal. Dia berangkat haji dengan berjalan kaki atau berangkat haji dengan berkendaraan. Sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan kaki lebih afdal. Sebab ini lebih didahulukan di dalam ayat penyebutannya. Disebut dulu berjalan kaki, baru orang yang berkendara. Ya. Dan ini dipegang oleh sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwa berkendaraan itu lebih afdal. Karena Nabi SAW sendiri, beliau menunaikan ibadah haji, beliau datang dengan menunggangi apa? Menunggangi unta. Iya. Baik. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin aniq. Mereka datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Nah, ini subhanallah semakin terlihat di masa sekarang ini. Kemudian disebutkan dalam kelanjutan ayat, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, berbagai manfaat bagi mereka. Iya. Wayadhkuru ismallah, dan supaya mereka menyebut nama Allah. Di sini disebutkan dari kemanfaatan-kemanfaatan penunaian ibadah haji itu. Bahwa di dalam ibadah haji, seorang menyaksikan berbagai kemanfaatan di dalamnya. Berbagai kemanfaatan di dalamnya. Dan kemanfaatan yang disebut dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, manafi'ud dunya wal akhirah, adalah kemanfaatan di dunia dan kemanfaatan di akhirat. Iya. Kemanfaatan di dunia maupun kemanfaatan di akhirat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Iya. Sini diterangkan penyebutan nama Allah, yaitu dengan memujinya, mensyukurinya, menyanjungnya, bertakbir, bertasbih. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Jadi ada hari-harinya, telah dimaklumi. Di hari-hari ini disaksikan kemanfaatan-kemanfaatan, dan di hari-hari ini disebut nama-nama Allah. Disebut nama Allah di dalamnya. Iya. Dan ini fikihnya luas di sini ya. Kalau dikatakan diikat dengan hari tertentunya, berarti kemanfaatan dan penyebutan nama Allah itu tidak terkait dengan orang yang berangkat haji saja. Orang yang menunaikan ibadah haji saja. Tapi ini terkait juga dengan ibadah-ibadah yang lain yang disaksikan kemanfaatannya. Ya. Dan seorang melakukan dikir kepada Allah, mengagungkan Allah di hari-hari yang dimaklumi tersebut. Iya. di hari-hari yang dimaklumi tersebut. Dan kita akan terangkan apa penafsiran ulama tentang makna hari-hari yang dimaklumi ini. Baik. Sebelum saya terangkan, saya ulang dulu dari awal ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka mempersaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka. Sudah saya sebutkan ya bahwa Ibn Abbas menafsirkan kemanfaatan apa? Dunia dan apa? Akhirat. Kemanfaatan akhirat dimaklumi ya. Kemanfaatan akhirat. Kemanfaatan dunia, ya, seorang ketika berangkat menunaikan ibadah haji, ya, gerakan-gerakan di dalam ibadah tersebut ada kemanfaatan bagi badan. Ya. Di dalam ibadah haji tersebut dia boleh berdagang. Ya. Boleh berdagang. Karena itu para ulama mengambil istimbat dari ayat ini bahwa orang yang menunaikan ibadah haji boleh saja dia melakukan ibadah tersebut sekaligus dia niatkan untuk apa? Untuk berdagang. Dia boleh melakukan ibadah haji sambil apa? Sambil dia berdagang. Iya. Nah. Ini memberikan kita suatu pelajaran lain yang lebih luas. Iya. Bahwa pada sebagian ibadah kadang seorang mengambil darinya manfaat dunia. Mengambil darinya manfaat dunia. Dan itu tidak mengurangi ibadah tersebut. Tidak mengurangi, bukan artinya mengurangi keikhlasan ibadah. Ibadah haji misalnya, seorang pergi haji. Oh, saya pergi haji. Saya khawatir di sana kehabisan bekal. Iya. Saya bawa saja 1-2 koffer bisa dijual di sana. Jadi dia berangkat juga bawa apa? Barang dagangan. Ya, jangan dikatakan oh ini mengurangi keikhlasan. Ini tidak benar ya. Karena Allah sudah sebutkan, mereka menyaksikan kemanfaatan. Ya. Menyaksikan kemanfaatan, sebab manfaat dagang bisa didapatkan memang di musim haji tersebut. Ya. Di musim haji tersebut. Dan ini salah satu dari karunia Allah untuk kaum muslimin. Kadang sebagian orang, ya, dia hanya berdagang di musim haji saja. Setelah itu, dia libur sampai musim haji berikutnya. Iya. Karena keuntungan yang didapatkan di musim haji. Dan ini dari hal yang apa? Allah bukakan untuk kaum muslimin. Nah, tapi yang keliru, kalau niat dunianya yang mendominasi, itu yang keliru. Kalau dia niat akhirat, tapi ikut sebagian dari hal yang seperti itu enggak ada masalah. Orang pergi jihad. Ya, jihad dapat ghanimah atau tidak? Hah? Dapat ghanimah. Ghanimah itu dunia atau bukan? Dunia mempengaruhi jihad? Jawabannya tidak. Para sahabat mengambil ghanimah. Rasulullah juga mengambil ghanimah. Kalau begitu, ini bukan hal yang merusak apa? Bukan hal yang merusak ibadah. Tapi kapan dia berjihad memang untuk dapat ghanimah saja? Nah, ini yang jelas niatnya tidak benar dan akan merusak ibadah. Tapi kalau asal niatnya adalah ikhlas, kemudian setelah itu dia dapat dari dunia, dia tidak cari-cari, ya, dia dapat dari dunia, bukan juga hal yang mengganggu ibadahnya, maka ini insyaallah ta'ala tidak ada masalah dari perkara yang apa namanya, dari perkara yang bagus. Baik. Yashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Sini disebut berbagai manfaat ya. Sebab kemanfaatannya sangat besar, sangat banyak. Ini kalau kita menghitung kemanfaatan, banyak hal yang perlu kita hitung. Satu, kemanfaatan ibadah haji. Dan ini bukan pembahasan kita ya, kita tidak bahas masalah haji. Yang kedua, kemanfaatan dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, kemanfaatan dari apa? Dari ibadah kurban. Sebab ini dari ibadah yang disyariatkan. Ya, dan mungkin dua hal ini akan kita sebutkan nanti. Kemanfaatan-kemanfaatan di bulan Dzulhijjah. Dan kemanfaatan-kemanfaatan di belakang apa? Ibadah kurban. InsyaAllah kita akan singgung. Baik, sebelum saya singgung itu, saya ingin terangkan dua kalimat setelahnya. Dua pembahasan setelahnya. Wa yadhkuru ismallah, dan berzikir menyebut nama Allah. menyebut nama Allah. Iya. Itu memujinya, bersyukur kepadanya, menyanjungnya. Dan disyariatkan di hari-hari ini, di hari-hari Idul Hijjah, di musim-musim haji, ya, disyariatkan untuk berdikir, bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Jadi diagungkan dan dibesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari tersebut. Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang dimaklumi. Ya, apa artinya hari-hari yang dimaklumi ini? Apa itu hari-hari yang dimaklumi? Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi itu adalah ayyamul ashr. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Dari penafsiran Ibnu Abbas disebutkan oleh Al-Bukhari secara muallak di dalam sahihnya dengan sighatul jazm dari Ibnu Abbas. Dan semisal dari Ibnu Abbas diriwayatkan pula dari Abu Musa Al-Asy'ari. Diriwayatkan dari Mujahid Ibn Jabr, ahli tafsir, Atha bin Abi Rabah, Syed bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Qatada, Al-Dhahhak, Atha Al-Khurasani, Ibrahim An-Nakhai. Ini semuanya dari kalangan para tabi'in ahli tafsir. Dan ini merupakan madhab Imam Syafi'i. Dan yang paling masyhurnya dari Imam Ahmad. Bahwa ayyamin ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi, yang dimaksud adalah apa? Ayyamul Ashur. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang dimaksud. Iya. Baik. Dan ini terkait dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalamnya hadis-hadis. Telah menyebutkan di dalam hal ini hadis-hadis. Iya. Nah, hadis-hadis tersebut mendukung penafsiran yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di sini, Abu Musa Al-Asy'ari dan selainnya dari para ulama ahli tafsir yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Baik. Tapi ada ayat yang lain yang dipakai juga untuk menjelaskan makna ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fajri wa layalin ashrin. Wal fajr, demi fajar. Wa layalin ashrin, dan malam yang 10. Malam yang 10. Ini ayat di surah Al-Fajr ya, ayat 1 hingga ayat 2. Nah, Imam Muhammad bin Ja'far Ibnu Jarir atau Muhammad Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau menyimpulkan bahwa malam yang 10 yang dimaksud adalah malam 10 Dzulhijjah. Dan menurut beliau ini adalah kesepakatan ulama ahli tafsir. Merupakan kesepakatan ulama apa? Ahli tafsir. Demikian pula Ibnu Katsir rahimahullah menyebut di dalam tafsirnya terhadap ayat ini, ayat di surah Al-Fajr, kata beliau yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, ulama salaf terdahulu dan ulama salaf belakangan selain dari mereka. Iya. Baik. Jadi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi. Jadi masuk di dalamnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan masuk pula di dalamnya hari-hari tasyrik. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Iya. Ini tercakup ya, semuanya tercakup di dalamnya. Jadi masuk 10 hari pertama, ya. Kemudian masuk tanggal 10-nya sendiri, tentunya pasti masuk di dalamnya. Karena tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut dengan nama Yaumun Nahar. Hari An-Nahar. Dan hari An-Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan untuknya suatu keutamaan yang sangat besar. Kata beliau dalam hadis Abdullah bin Qurat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibn Khuzaimah Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahar, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Kemudian hari Al-Qar, hari Nahar yaitu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Al-Qar yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Dikatakan hari Al-Qar, Al-Qar itu menetap ya. Karena manusia setelah tanggal 10 mereka menetap di Mina. Menetap di Mina. Karena disebut hari Al-Qar. Iya. Ini hari yang agung. 10 masuk di 10 pertama Dzulhijjah. 11, 12, 13 ini masuk ke ayyamut tasyriq. Jadi ini hari-hari yang dimaklumi. Hari-hari yang dimaklumi. Iya. Karena itu di sini akan luas pembahasannya. Kita akan luaskan pembahasan di sini. Ya, karena dikatakan bahwa liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Iya. Baik. Untuk pembahasan haji saya tidak singgung di sini ya. Saya hanya menyinggung pembahasan tentang bulan Dzulhijjah dan pembahasan berkurban. Iya. Berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, berbagai kemanfaatan kita saksikan di dalam bulan ini. Karena yang pertama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sangat agung di dalam syariat kita. Keutamaan yang sangat besar di dalam syariat kita. Iya. Sampai Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, beliau katakan yang tampak adalah bahwa keistimewaan 10 hari Dzulhijjah adalah karena hari-hari itu merupakan tempat berkumpulnya pokok-pokok ibadah, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, dan hal-hal tersebut tidaklah terjadi pada hari-hari lainnya. Sholat yang dimaksud sholat Idul Adha, tidak ada sholat Idul Adha tempat lain. Ya, puasa, puasa yang dimaksud puasa Arafah. Tidak ada puasa lain di tempat lain yang disebut dengan nama hari puasa Arafah. Ya, sedekah. Untuk sedekah di sini ada yang khusus kurban yang dimaksud. Iya. Demikian pula sembelihan untuk haji. Nah, tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada pelaksanaan ibadah haji di selain hari-hari tersebut. Makanya dari keagungan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang sangat besar di dalamnya. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, lafaz hadis yang saya akan baca ini dari lafaz Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata beliau, tidak ada suatu hari pun yang amalan salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak pula dilebihi oleh jihad di jalan Allah? Ya. Dia kata misalnya, ada orang yang berjihad. dibandingkan amalannya dengan amalan orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apakah jihad tidak melebihinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'." Kata beliau, iya, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jihad dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu pun dari hal tersebut. Jadi maksudnya, jihad itu tidak mengalahkan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau jihadnya, dia keluar dengan harta, dengan jiwa, dia mati syahid, itu baru dia lebih utama. Jelas ya? Baru jihad lebih utama. Dan ini hadis menunjukkan keagungan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Baik. Hadis ini ya, adalah penjelasan tegas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu kata seorang dari tabi'in, Abu Utsman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, beliau berkata, sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat dan tabi'in, mengagungkan 3-10. Jadi ada 3-10 diagungkan. 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 hari awal dari Dzulhijjah, dan 10 hari awal dari Muharram. Itu 10 diagungkan. Iya. 10 diagungkan. Dan hadis Ibnu Abbas ini menjelaskan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Ini zahirnya menunjukkan keutamaan mutlak di atas seluruh hari yang lainnya sepanjang setahun. Selama setahun. Jadi selama setahun ada 10 hari yang paling utama, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Apakah lebih utama dari 10 hari di akhir Ramadan? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Ada sebagian yang mengkompromikan. Dia katakan bahwa kalau malamnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih afdal malamnya, karena di malamnya ada malam Lailatul Qadri. Jelas ya? Tapi kalau siangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal di siangnya. Ini bentuk kompromi yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir dan selainnya dari para ulama. Iya. Tapi kalau Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menganggap bahwa hadis Ibnu Abbas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah nas menunjukkan keutamaan secara mutlak lebih daripada apa? Daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya, karena itu ini adalah hari-hari yang agung. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung. Hendaknya diperhatikan. Iya. Hendaknya diperhatikan. Dan hendaknya kita mengetahui keagungan dari hari-hari tersebut. Jangan sampai kita melewatkannya begitu saja. Hah? Baik. Dan kalimat di dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna." Tidak ada hari-hari, tidak ada suatu hari pun yang amalan salih pada hari-hari itu lebih baik. Disebut amalan salih. Kata amalan salih, perasa amalan salih di dalam hadis adalah sebuah konteks umum yang meliputi segala jenis amalan salih. Baik amalan salih yang syariat dan tuntunannya dalam bulan Dzulhijjah telah tetap, seperti pelaksanaan haji, puasa Arafah, hari An-Nahar, berkurban, berpuasa, memperbanyak takbir. Ini semua ada tuntunan tetapnya ya. Kita akan terangkan. Ataupun amalan salih tidak ada tuntunan tetapnya, tapi dia amalan salih secara umum, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua dan selainnya dari amalan-amalan salih. Jelas ya? Jadi amalan salih apa saja yang dia lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini adalah hal yang afdal. Kemudian yang kedua, kata hari-hari itu tidak hanya menunjukkan siangnya saja. Karena hari juga menunjukkan apa? Menunjukkan malam. Ya, kalau dikatakan siang, artinya siang bersama apa? Bersama malamnya. Dan ini ada di penggunaan Al-Quran. Ada di penggunaan Al-Quran. Perhatikan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria waktu akan dikaruniai seorang anak yang bernama Yahya. Apa perintah Allah kepada Nabi Zakaria? Untuk berpuasa, ya kan? Berpuasa berapa? Nah, ayat yang menjelaskannya di dua tempat. Satu di surah Ali Imran dan satu di surah Maryam. Ya. Di surah Ali Imran, lafadznya salasata ayyam, berpuasa tiga hari. Tiga, pakai apa? Kata hari. Kalau di surah Maryam, lafadznya salasa layalin, tiga malam. Ini kontradiksi? Jawabannya tidak. Di sini Al-Quran menjelaskan cara penggunaan. Bahwa hari kalau digunakan, artinya hari bersama malamnya. Kalau malam disebut, berarti malam ikut dengan apa? Ikut dengan harinya. Demikian pula di sini ketika disebut hari-hari bulan Dzulhijjah ini bukan siangnya saja. Tapi masuk siang dan apa? Siang dan malamnya. Karena itu beribadah di pagi, di siang hari, di malam hari. Ini semuanya dari hal yang afdal dan utama. Hal yang afdal dan utama di bulan Dzulhijjah. Iya. Baik. Kemudian saya perlu terangkan di sini beberapa kemanfaatan yang bisa dipetik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari hal yang kita lihat kemanfaatannya dan bagaimana seorang berzikir mengingat Allah di dalamnya. Dari kemanfaatan hari-hari ini, disyariatkan berpuasa di awal Dzulhijjah. Dan ini telah syah dari riwayat sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu atau istri Nabi ini berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyamin min asy-syahri." Awal اثنين من الشهر والخميسين. Ya, kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan pada 9 hari Dzulhijjah dan pada 3 hari dalam sebulan, Senin awal dari bulan berjalan dan 2 Kamis. Ya. Baik, di sini disebutkan 3 puasa yang dilakukan oleh Nabi. Puasa tanggal 10 Muharram, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Iya, 3 hari dalam sebulan, hari Senin dan 2 Kamis. Hari Senin dan 2 Kamis. Sisi pendalilan dari hadis, ya, istri Nabi ini terangkan bahwa Nabi berpuasa 9 hari dari apa? Bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan disyariatkannya berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Iya. Tapi di sini sering ada masalah ya di pembahasan puasa. Dan sering ada pertanyaan. Ya, ada yang bertanya, kok dikatakan disyariatkan? Padahal ada hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asyri qat." Kata Aisyah, saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi hadis ini Aisyah tidak pernah melihat Nabi apa? Berpuasa. Ya, bagaimana dengan hadis Aisyah ini? Jawabannya tidak ada pertentangan. Hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengucapkan sesuai dengan apa yang dia ketahui, yang dia ketahui seperti itu. Dan istri Nabi yang lainnya menyebut bahwa Nabi berpuasa 9 hari. Ya kan? 1 sampai tanggal 9. Iya. Dan kaidahnya tidak bertentangan antara yang mengetahui dan tidak mengetahui. Kalau dia tidak tahu itu batas ilmunya. Itu batas ilmunya. Jelas ya? Karena itu kata para ulama, al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada orang yang menafikan. Ya, dan kaidah lain, alladhi ya'lam, alladhi 'alim hujja 'ala man la ya'lam. Orang yang punya ilmu itulah argumen terhadap orang yang tidak punya pengetahuan. Jadi ini tidak bertentangan. Jelas ya? Tidak bertentangan. Ya, sebagaimana Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri. Itu sebatas pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun Hudzaifah bin Yaman, beliau meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat sampah satu kaum, lalu Nabi kencing berdiri. Hudzaifah melihatnya. Jadi Aisyah berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui radhiyallahu taala anha. Kalau begitu ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Dan dari sini kita bisa menarik suatu benang merah yang pasti, bahwa berpuasa di bulan Dzulhijjah adalah apa? Adalah hal yang disyariatkan. Jadi disyariatkan berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. 9. Harapun tanggal 10. Tanggal 10 hari apa? Idul Adha. Dalil lain menerangkan haramnya puasa tanggal 10. Jelas ya? Kalau dia ingin puasa 9 hari sepenuh, tidak ada masalah. Bahkan itu adalah hal yang afdal. Jelas ya? Kalau dia ingin puasa tidak lengkap, juga tidak ada masalah. Ini babnya adalah bab keutamaan. Hanya saja seorang jangan melantarkan keutamaan. Jangan dia lewatkan kesempatan yang indah, hari-hari yang agung di dalam umur. Kemudian dari hal yang disyariatkan, dan ini dari kemanfaatan di bulan Dzulhijjah, ya, disyariatkan pada bulan itu, ya, pada awal Dzulhijjah, khususnya di tanggal 9, puasa Arafah. Dan puasa Arafah ini dalam hadits Abu Qatadah Al-Ansari, riwayat Muslim, yukaffiru sanat al-madiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun tersisa. Dan dalam riwayat yang lain, siamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi ayukaffiru sanat allati qablahu wassanat allati ba'dahu. Kata Nabi, puasa hari Arafah, ya, saya mengharap pahala dari Allah bahwa puasa hari Arafah menggugurkan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ini dari hal yang sangat indah ya, menunjukkan bagaimana keutamaan seorang itu berpuasa di hari Arafah. Iya. Dan di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah disyariatkan pula memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Jadi masuk di dalam konteks ayat wa yadhkuru smallah, dan menyebut nama Allah. Sebab dikir kepada Allah sangat banyak di hari-hari ini. Iya. Dikir kepada Allah sangat banyak di hari-hari tersebut. Karena itu hendaknya kita perhatikan dari bentuk dikir tersebut. Di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Kata Nabi, tiada suatu hari apapun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah. Tidak pula lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari awal Dzulhijjah ini. Oleh karena itu perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut. Iya, pada hari-hari tersebut. Baik, jadi ini hari-hari yang agung. Seorang disyariatkan dia memperbanyak menyebut nama Allah. Ya, berzikir kepadanya. Apakah dia membaca la ilaha illallah? Itu tahlil ya. Tahlil artinya apa? Baca la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah banyak konteks. Boleh dia baca la ilaha illallah, boleh dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan yang konteks lengkap ini itu paling afdal diucapkan di hari Arafah. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan doa di hari Arafah. Kata beliau, afdalud du'a du'a Arafah. Doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang paling afdal di hari apa? Di hari Arafah. Iya. Baik. Jadi diperbanyak zikir, tahlil atau takbir membaca Allahu Akbar. Iya, atau tahmid membaca alhamdulillah. Tidak ada konteks-konteks khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bacaannya. Iya. Sampai di hari Id pun tidak ada bacaan khusus ya di takbiran. Bacaan khusus dari Nabi. Yang ada dari sebagian sahabat bacaan khusus di takbir Id. Ya. Dari yang paling kuatnya dari sahabat membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Allahu Akbarnya dua kali di depan. Iya. Itu dari sahabat ya. Tapi siapa ingin membaca lebih daripada itu, tidak ada masalah. Dia ingin baca lebih daripada itu, insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Sebab memang asalnya, ayat-ayat dan hadis tentang hal ini berlaku umum. Tidak ada pembatasan dalam konteks. Iya. Tidak ada pembatasan dalam konteks. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka keluar ke pasar pada hari-hari pertama di awal Zulhijjah. Ya, mereka berdua bertakbir. Dan manusia bertakbir dengan lafaz takbir mereka. Nah, ini dulu ya. Para sahabat itu panutan umat. Jadi mana mereka berada bertakbir diikuti. Ke pasar pun diikuti bertakbir. Ya. Jelas ya? Nah, maka harusnya demikian, siapa yang menjadi panutan, dia memberi contoh yang baik. Ya. Nah, hendaknya sunnah ini dihidupkan. Di hari awal Dzulhijjah seorang bertakbir. Banyak takbir. Tapi ini takbirnya mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu. Kapan saja dia ingin takbir, dia bertakbir. Di mana saja tempatnya, dia boleh bertakbir. Yang penting jangan saja di WC. Ya. Jelas ya? Tapi dia bertakbir di tempat yang cocok untuk dia bertakbir. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa takbir itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terbagi dua. Yang pertama ada takbir mutlak. Itu takbir yang tidak terikat tempat maupun waktu tertentu. Pada 10 hari awal Dzulhijjah dan hari-hari Tashrik. Itu berdasarkan hadits Ibnu Umar yang sudah kita baca tadi. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir yang terikat. Yaitu takbir yang dilakukan setelah pelaksanaan sholat. Bermula dari subuh hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan berakhir pada sholat asar, akhir hari Tashrik. Yaitu di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini terikat ya di belakang sholat. Jadi sunnahnya di belakang sholat, kalau sudah tanggal 9, selepas sholat subuh, ya, siapa yang berada di masjid, disunnahkan membaca takbir dulu sebelum dikir. Dia bertakbir, bertahmid, memuji Allah, setelah itu dikir. Seperti biasa. Jelas ya? Dan ini dilakukan selepas sholat. Ini dilakukan selepas sholat. Ini ketentuan merupakan pendapat yang paling kuat. Dipegang oleh kebanyakan ulama salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat. Nah, bahwa bertakbir dari subuh hari Arafah hingga hari-hari Tashrik. Setiap pelaksanaan sholat. Demikian keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa dalil bahwa anda berpendapat takbir di belakang setiap sholat itu pada tanggal 9 hingga tanggal 13? Kata Imam Ahmad, ijma' Umar, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Ya, boleh sebutkan ijma' 4 orang sahabat. Maksudnya di sini 4 seorang sahabat semuanya menganjurkan, mengajak, diikuti oleh manusia, tidak ada yang menyelisihinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesepakatan. Menunjukkan kesepakatan. Dan ini hujjah di pembahasan ilmu usul fikih. Ini dianggap hujjah. Iya. Apalagi dalil-dalil umum tentang takbir. Ayat, walitukadbirullah ala mahadakum. Supaya kalian bertakbir kepada Allah. Terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Dan akan datang juga ayat, nanti akan kita tafsirkan. Ya, ini semuanya tercakup di dalamnya. Baik. Jadi ini dari sebagian kemanfaatan ya, yang apa namanya kita bisa rangkum dan simpulkan dari bulan Dzulhijjah. Dan ada satu lagi tadi saya harusnya khususkan pembahasan, yaitu banyak berdoa. Karena disebutkan, disinggung keutamaan doa di hari Arafah, itu sebagai isyarat tentang doa adalah amalan yang agung. Ya, dan hal yang penting di bulan-bulan, di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Insyaallah taala selepas salat duhur kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang manfaat dan zikir kepada Allah di dalam ibadah kurban. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.